الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرين حضرات جماعة رحمة الله سليم الحمد لله Sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurnia-Nya kepada kita, nikmat iman dan Islam dan taufik dan hidayah yang masih lagi diberikan kepada kita untuk kita sentiasa berada di atas landasan siratal mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di dalam nikmat-nikmat ini dan memberikan kita taufiknya untuk sentiasa menjadi hamba-hambanya. Dan apabila mendapat nikmat bersyukur, apabila ditimpa musibah bersabar, dan apabila berdosa beristighfar dan kembali bertawaf kepadanya. Dan alhamdulillah kita sedang membaca menguraikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahmatullah taala dalam hadis 40-nya, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir dan yukrim baitan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun dia diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamu. Hadis ini telah kita bahaskan tentang perkara-perkara yang merupakan tanda-tanda keimanan seseorang itu kepada Allah dan hari akhirat. Dan terdapat di situ perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tiga perkara, yang mana yang pertama itu hendaklah seseorang itu berkata-kata yang baik, falyakul khairan aw liyasmut, ataupun dia diam. Dan telah kita terangkan antara sebab-sebab disuruh kita berkata yang baik adalah kerana segala yang kita ucapkan, apa juga yang keluar daripada mulut kita, maka semuanya akan dihitung dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalqibu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada yang diucapkan daripada perkataan seseorang itu melainkan ada di sisinya raqib dan atid, iaitu dua malaikat yang menulis apa juga yang keluar daripada mulut seseorang itu, sama ada yang baik ataupun tidak. Ma yalqibu, aku juga yang diucapkan. Maka seseorang itu akan mengucapkan sesuatu sama ada didapat pahala ataupun didapat dosa. Kerana seseorang yang mengucapkan perkataan dan dalam perkataan itu jika dia baik, maka tentu dia adalah hasanah bagi. Tetapi apabila yang diucapkan itu adalah perkataan yang tidak baik, maka ia akan jadi satu dosa. Tapi kalau yang diucapkanlah sesuatu yang bukan sesuatu yang baik dan bukan pula sesuatu yang jahat, maka ia juga akan ditulis oleh malaikat sebagaimana diterangkan, dan di hari kiamat kelak ia akan menjadi satu penyesalan bagi seseorang hamba itu kerana dia tidak diam ataupun dia tidak berkata-kata yang baik, yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun menyatakan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap detik insan itu akan dihitung, boleh akan setiap detik yang mana insan itu hidup di atas dunia itu semuanya akan menjadi penyesalan bagi seorang itu jika tidak diluangkan di dalam kadar yang baik. Jadi kalau dia berdiam, maka tidak akan ditulis apa-apa bagi. Dan kalau dia diam kerana Allah SWT, maka ia adalah satu ibadah. Sebagaimana telah kita terangkan bahawa diam semata-mata, diam secara mutlak bukan satu ibadah. Sebagaimana berkata-kata secara mutlak bukanlah satu ibadah. Hendaklah diam kita, cakap kita itu semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, barulah ia menjadi satu ibadah. Tidak disyariatkan kita untuk puasa daripada bercakap. Atau setengah hari pun, bermula daripada subuh sampai maghrib, kita kata bahawa saya tak mau bercakap, dan kita anggap itu satu perkara yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini bukan satu ibadah. Ini adalah sesuatu yang diada-adakan di dalam agama. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu yang diada-adakan dalam agama, maka ia akan tertolak. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan dahulu telah melarang seorang sahabat yang ingin berpuasa tidak mahu berkata-kata. Bahkan bagaimana tadi terangkan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah melarang isterinya daripada melakukan haji dalam keadaan tidak berkata-kata dengan sesiapa. Dan dia kata bahawa innahu min amali jahiliyah, ia adalah satu daripada amalan jahiliyah. Jadi bila kita diam, hendaklah juga kita bersedap. Tetapi jika tidak ada sebab untuk bercakap, maka tidak disyariatkan untuk kita bercakap walaupun setakat kata-kata yang mubah sahaja. Dan rasul hikmah ataupun asas kepala semua kebijaksanaan adalah kita memelihara lidah kita, kerana dengan lidah kita itu sesuatu yang kita tidak pandang sebagai sesuatu yang apa-apa yang kita ucapkan boleh mengumbankan kita ke dalam api neraka jahanam. Bagaimana sesuatu yang baik yang kita ucapkan dan kita tidak rasakan apa-apa boleh mengangkat kita beberapa darjat di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang atau memerintahkan kita perkara yang kedua, pemakanan yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Dan di dalam riwayat telah diterangkan, wala awfala yukri jarahu, jangan dia menyakiti jirannya. Dan hak jiran adalah besar, sebagaimana dalam hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya oleh para sahabat, ayyu dhanbi a'zam? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Qila thumma ay? قال أن تقتل ولدك خشية أن أو مخافة أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جاري. حديث رواه البخاري ومسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم telah ditanya apakah dosa yang paling besar, ayyu dhanbi a'zam. Tentu sekali soalan ini bukan untuk melakukan dosa tersebut. Sahabat-sahabat ini kadang-kadang bertanya perkara-perkara yang baik, apa itu yang boleh mendekatkan diri seorang itu kepada Allah, mendekatkan diri kepada syurga. Dan Nabi SAW akan menerangkan, nanti akan mengamalkan amalan-amalan itu. Tetapi kadang-kadang para sahabat bertanya sesuatu yang tidak baik, seperti di dalam hadis ini, apakah dosa yang paling besar sekali, ayyuzan bi a'rab. Dan bukan untuk mengamalkan dosa itu na'udzubillah, tapi untuk menjauhkan dirinya daripada dosa itu, berhati-hati. Sebab itu kita perlu kepada ilmu. Macam mana pun kita dah sampai, tetap kita perlu menambah ilmu. Walaupun perkara yang kita pelajari itu sesuatu yang tidak baik, negatif, iaitu perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dilarang, bukan hanya kita belajar perkara yang diperintahkan, yang digalakkan, tetapi kita belajar juga perkara-perkara yang dilarang supaya kita dapat menghindarkan diri kita daripada dosa-dosa. Kerana seseorang itu tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba-hamba yang menjadi penghuni syurga, kecuali dia telah dibersihkan daripada apa juga dosa. Sebab itu ulama telah mengatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, musibah itu datang kepada seorang hamba itu tidak ada sesuatu yang menimpa seorang itu walaupun duri yang mencucuknya, apa juga walaupun kesedihan, walaupun kebimbangan, apalagi kalau sakit dan sebagainya, semua itu adalah sebagai kafarah, penebus dosa-dosanya. Sehingga apabila dia meninggal dunia, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaisa alaihi khathiyah. Tidak ada dosa lagi padanya, dihapuskan oleh musibah-musibah ini. Tidaklah dia bersalah. Jadi di sini dosa yang paling besar, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Bahawa engkau menjadikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala sekutu sedangkan dia telah menciptakan kamu. Yakni mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan semua jalan-jalan menuju kepada dosa yang paling besar itu semua adalah dosa-dosa besar. Perkara yang membawa kepada syirik adalah syirik-syirik kecil. Hatta kata-kata yang disebutkan oleh seseorang itu yang mengandungi makna-makna yang tidak betul, yang mengandungi makna-makna mengagungkan selain Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tidak dimaksudkan untuk mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu semua adalah syirik kecil dan mesti ditinggalkan. Sebab itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat biasa mengatakan warab wal Ka'bah, demi Ka'bah. Kerana itu perkataan yang biasa mereka sebut, sumpah dengan Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, hendaklah kamu bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka pun mula mengatakan warab bil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah. Dan mereka biasa mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, inilah yang dikehendaki oleh Allah dan yang dikehendaki oleh Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur mereka dan mengatakan, hendaklah kamu kata Masya Allah thumma sya'a Muhammad, inilah yang dikehendaki oleh Allah kemudian yang dikehendaki oleh Muhammad. Jangan samakan, sekutukan, sama tarafkan antara Allah Subhanahu wa taala dan hamba-Nya, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak ada keinginan untuk mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi lafaz itu ada mengandungi kesyirikan. Dan di dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabat untuk berkata Masya Allah wahdah, inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dan ini adalah yang dikehendaki oleh Allah wahdah. Maksudnya tidak ada makhluknya yang juga turut kongsi perkara ini. Sedangkan kita tahu bahawa kadang-kadang sesuatu yang berlaku itu tentulah memang yang telah ditentukan, yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang kita pun inginkan perkara itu berlaku. Kita ingin sesuatu nikmat contohnya, jadi dapat pula nikmat tersebut. Nak ikutkan, ini dikendaki oleh Allah dan dikendaki oleh saya, dia dikendaki oleh Allah. Daripada sudut makna, sebenarnya tidak mengandungi syirik. Tapi oleh kerana disebutkan dengan wa dan, ini dikendaki oleh Allah dan dikendaki oleh Muhammad atau saya, seolah-olah kita berkongsi al-masyiah, kehendak itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lafaznya ada masalah, walaupun mungkin niat yang tidak mengandungi syirik. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat daripada mengucapkan perkataan tersebut. dan dibersihkan perkataan-perkataan itu dan digantikan dengan perkataan-perkataan yang murni dengan tauhid. Masya Allah wahdah. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Lihat, kalau di dalam perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjaga ataupun telah memerintahkan para sahabat dan umatnya memelihara lidah mereka, apalagi dalam perbuatan-perbuatan, apalagi dalam perkara-perkara seperti tawaf, seperti bernazar, seperti menyembelih kurban untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun bertabarruk ambil berkat daripada selain Allah Subhanahu Wa Taala dengan tanpa ataupun dengan tanpa dalil, di mana perbuatan-perbuatan tersebut boleh membawa kepada syirik ataupun terus adalah satu kesyirikan sebagaimana yang biasa ini berlaku. Kadang-kadang kita dengar orang baca Syai'un lillah al-Fatihah. Selalu kan kita dengar di masjid-masjid Syai'un lillah al-Fatihah. Baik, kalau awak tanya orang tersebut, kalau awak tak baca, awak baca, saya tanya awak, apa makna Syai'un lillah? Apa makna Syai'un lillah? Kita tanyakan kepada Al-Tizah pun tak tahu apa makna. Sajizah pun tanya, apa makna Syai'un lillah? Kekian-kian mereka nak jawab. Maka mulalah mereka kata i'rabnya begitu, i'rabnya begini. Tapi asal makna syai'un sesuatu, lillah adalah kerana Allah ataupun untuk Allah. Sesuatu untuk Allah. Al-Fatihah sesuatu untuk Allah. Adakah awak baca Fatihah untuk Allah? Ini jadi ada yang mengatakan, saya pun sampai terlupa apa jawapan. Tak ada sesuatu yang menenangkan diri. Jawapan yang dapat menenangkan diri itu makna syaitan. Tapi bila dibuka ataupun dirujuk kepada sebahagian orang yang kira-kira pakar dalam lafaz-lafaz ini, rupa-rupanya asal usulnya ada kaitan dengan al-istighatsah. Yang ini meminta berdoa, di mana maksud dia macam ini. Seorang yang miskin yang memerlukan sesuatu datang kepada orang yang ada duit, yang ada kekayaan. Jadi biasa kita minta, berikanlah aku sesuatu perkara, berikanlah aku bantuan untuk. Biasanya gitulah. Tetapi sebahagian mereka minta dan mengatakan, berikanlah aku sesuatu ini untuk Allah. Berikanlah aku sesuatu ini untuk Allah. Jadi dia sebenarnya ada apa? Ada permintaan, ada doa, berikanlah aku sesuatu ini untuk Allah. Di dalam hal ini ada beberapa masalah dari sudut makna. Seolah-olah Allah SWT memerlukan sesuatu itu, jadi minta orang itu sesuatu bantuan kononnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Syai'un lillah dia kata. Hatini dirhaman syai'un lillah. Sesuatu untuk Allah. Dan ini mengandungi makna yang sama, sebab Allah Subhanahu Wa Taala tak memerlukan sesuatu pun daripada hamba-hamba. Yang memerlukan apa ini? Jadi rupanya mereka ada juga lafaz atau menggunakan lafaz ini kepada perkara-perkara lain. Mereka ada meminta sesuatu macam gini, tetapi untuk wali-wali juga. Syai'un lillah tu maknanya ini adalah sesuatu yakni yang mana seperti mereka mengatakan al-qadir, yakni ini adalah untuk Al-Qadir Al-Jailani, Syai'un Lillah. Bahkan ada yang lagi terus kata Syai'un Lillah ni maknanya Syai'un untuk Al-Qadir Al-Jailani, sesuatu untuk dia. Sampai terus mereka minta ni untuk dia, kerana dia juga sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dah sampai macam itu, asal usul dia rupanya sampai kepada masalah. Walaupun mungkin orang yang baca sekarang tidak pernah terlintas dalam hatinya perkara tersebut. Jadi sepatutnya kita lari perkara-perkara tersebut. Ada pilihan. Banyak masalah kita di dalam lafaz-lafaz yang kita gunakan. Begitu juga dengan perkataan seseorang bahawa kita ni menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak inginkan, tidak takut kepada azab syurga, tidak takut kepada neraka, kita tidak mengharapkan nikmat syurga. Dan kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan kita tidak takut kepada azab api neraka. Tapi yang kita harapkan, kita ibadat semuanya lillahi ta'ala, semuanya kerana Allah. Dengar macam sedap, dengar macam suatu darajat maqam yang tinggi. Wah, lain, kita semua nak syurga, kita semua takut neraka. Wah, orang-orang ni tak, itu semua biasa-biasa. Kita tak ada yang syurga, kita tak ada yang takut. Kita terus, kita nak harapkan Allah SWT, kasih sayang daripada Allah SWT. Lepas-lepas seperti ini keluar sampai ke internet. Konon-konon Imam Abu Hanifah ditanya bahawa ada orang yang kata bahawa dia tak takut kepada, dia tidak mengharapkan syurga, tak takut kepada neraka. Kemudian Imam Abu Hanifah kononnya, pasal riwayat ni tak ada sana, mungkin riwayat palsu, bahawa maksudnya adalah dia itu bila menyembah Allah SWT hanya mengharapkan daripada Tuhan syurga dan hanya takut daripada Tuhan api neraka. Wah, itu pun dengar macam sedap dia. Tapi apakah benar makna perkataan-perkataan ini? Bolehkah kita mengharapkan kepada Allah SWT dan takut kepada Allah SWT tanpa kita mengharapkan syurga Allah, tanpa kita takut kepada azab dan api neraka Allah SWT? Boleh ke macam itu? Nah, ini satu perkara yang boleh apa ni, kalau kita perhatikan betul-betul natijah nanti kita sampai. Kita tak mahu terangkan natijah. Jadi apa konsekuensi daripada kata-kata ini? Tidak mengharapkan syurga tapi mengharapkan daripada Tuhan syurga. Kita lihat Al-Quran, ada tak Allah SWT kata jangan harapkan syurga? Dan ada tak Allah SWT puji kepada orang yang tidak harapkan syurga? Tak ada heran daripada itu. Kita dapati daripada awal-awal surah, daripada surah Al-Fatihah dah mula terangkan tentang apa ni? Tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. An'amta 'alaihim. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Ini nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jalan yang lurus ni bawa kepada mana? Bawa kepada syurga. Dan ihdinas siratal mustaqim ini adalah alladzina an'amta 'alaihim. Rasa tadi kan, an'am ke jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Nikmat apa? Dalam syurga. Wa man yuti'illaha wa rasulah fa'ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyina wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan siapa yang taat pada Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat kepada mereka daripada kalangan Nabi, Nabi, orang-orang siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Kat mana mereka sekarang? Dalam syurga. Begitulah mula dia dah kita jumpa tentang apa ni, nikmat syurga, walaupun secara isyarat, supaya kita mengharapkan syurga. Dan bila kita baca daripada surah Al-Baqarah, kita jumpa ayat-ayat tentang apa? Tentang syurga. Mu'iddat lil-muttaqin. Syurga-syurga yang Di dalamnya ada jannat yang tajri min tahtiha al-anhar, mengalir sungai-sungai di bawah, yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Nak jadi tak orang yang bertakwa? Nak. Orang bertakwa semua telah disiapkan untuk mereka syurga-syurga sendiri. Lahum azwajun mutahhar, dan bagi ahli syurga itu apa? Isteri-isteri yang disucikan, mutahhar. Wangi, bersih, tak ada perlu busuk, tak ada dan tak ada darah dia. Sebagaimana kata sebagian ulama, yang bersih suci bidadari. Wahum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalam. Disebutkan secara detail tentang syurga dalam macam-macam surah. Dalam surah Ar-Rahman, liman khafa maqama rabbi jannatan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa ta'aflan, dan seterusnya. Wa min dunihima jannatan, dan selain daripada dua syurga itu ada lagi dua syurga. Mudahamadah fihi ma'inani nadakatan, ada sungai itu ada ini, macam apa disebut. Fihinna khairatun hisan. Lepas tu bolehnya ada orang kata, syurga tak ada, saya tak ada syurga, saya cuma harap pada Allah SWT. Baik. Dan kepada Allah SWT terangkan puji pula orang-orang yang menyembah Allah SWT dan mengharapkan syurga. Rabbana wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang dah buat haji, bila doa dia cuma minta apa? Dunia saja yang baik, tapi akhirat satu pun tak minta, tak dapat. Tapi yang ada pula berdoa, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Apa kebaikan di akhirat? Syurga, dan apa juga nikmat yang ada dalam kita. Orang-orang ni minta kebaikan di akhirat. Dan ini dalam keadaan apa? Puji. Kalau memuji orang-orang ini, dan pujian ini sebenarnya nak suruh orang lain ikut orang-orang ini. Sebab tu Nabi SAW kebanyakan doa adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang-ulang sampai 3 kali, sampai tak tinggal baca doa. Ini doa yang paling syamil, paling komplit. Kalau terlupa, tak tahu, tak terlintas, apa juga doa, doa ni pun dah cukup dekat dalam sujud tu, dalam solat. Sebab semua kebaikan ada kat situ. Awak minta semua kebaikan, hasanah, kebaikan di dunia. Apa lagi awak nak? Awak boleh tafsirkan macam-macam kebaikan. Bermula daripada iman, keimanan, bermula daripada Islam yang betul, bermula daripada ilmu yang memanfaat, rezeki yang diberkah. Maksudnya tak? Kemudian isteri yang soleha, rumah, apa semuanya. Semua ada kat dalam atina fid dunya hasanah. Kemudian buat bin akhirat itu hasanah, dan di akhirat juga hasanah. Apa juga yang ada, syurga, dadari, itu, ini, ini, semuanya di dalam satu kalimat itu hasanah fil akhirat. Dan bila kita minta, bagaimana perasaan kita? Macam sambil lewa je ke? Atau macam kita semangat mengharapkan? Mana satu doa yang yang akan dikabulkan Allah SWT? Orang minta gitu-gitu je, tak serius. Nak kasih kasih lah, tak nak pun tak buat macam tu. Nak tak, nak tak, dia diam je. Boleh juga, boleh juga orang tak kasih. Minta lah, kasihlah kau maaf pemurah dan sebagainya. Baru orang pun tak nak kasih. Dan doa antara adab berdoa adalah al-ilhah. Ilhah maknanya kita betul-betul minta. Dan disuruh terulang-ulang kan permintaan kita. Itu antara sebab dikabulkan doa. Bukan pula kita doa apa 3-4 je, tak apa. Doa tu ulang-ulang. Dengan kita menghayati doa tersebut, lagi bagus daripada doa menjelek-jelek 15 minit, 20 minit, 30 minit. Benda tu juga. Yang kita minta semuanya apa? Itu juga. Hasanah itu ni. Hasanah adalah hasanah. Inilah alamannya. Itu juga. Dan kita dapati bahawa Allah SWT mengkhabarkan dalam Quran tentang keadaan orang-orang yang benar-benar adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Rahman itu adalah yang berjalan di atas muka bumi dengan tenang, dengan mudah. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil berkata-kata dengan mereka, mereka kata salama, sejahtera. Dan sampai pada ayat walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, dan mereka-mereka yang bermalam di sisi Tuhan mereka dalam keadaan sujadan wa qiyama, sujud dan berdiri. Bukan maknanya orang tak rukuk, bukan maknanya orang tak duduk, tapi ini adalah dua rukun yang besar dalam solat. Walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan mereka-mereka yang berkata dalam solat mereka, rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam, wahai Tuhan kami, palingkanlah kami daripada azab jahannam. Dia minta apa? Dijauhkan, palingkan daripada azab jahannam. Kenapa? Inna azabaha kana gharama, sesungguhnya azabnya sangat pedih, merugikan. Gharama, pasti rugi. Inna asa'at mustaqarran wa muqama, dan dia adalah seburuk-buruk tempat mustaqar, tempat duduk. Wa muqama, tempat tinggal, tempat paling buruk sekali dia yang ada. Eh, maknanya apa? Mereka sampai lewa je. Mereka tak ada heran dengan azab api neraka ataupun takut dengan azab api neraka. Dan dalam ayat lain Allah SWT terangkan dalam surah Al-Anbiya, kita sebutkan satu-satu kisah Nabi, mula daripada Nabi Ibrahim. Cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Lut, waktu Lutan yang kala di kaum ini, Walutan. Lepas Nabi Lut disebutkan cerita Nabi Nuh, Nuhan ibn Adha mengkabul. Bila dia berdoa sebelum ini, fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim, kami selamatkan dia dan ahli keluarganya daripada kemusnahan yang besar, keburukan yang besar. Kemudian disebutkan tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman, diterangkan tentang Nabi Ayyub, wa ayyuba ibnada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin, aku tertimpa dengan satu perkara yang amat berat, kemudaratan, dan engkau lah arhamur rahimin, fastajabna lahu, kami kabulkan doa. Dan disebutkan tentang wa Ismail wa Idris wa dzalkifri wa kullum min as-sabirin. Itu Nabi Ismail, Nabi Idris dan dzalkifri, wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin, kami masukkan mereka di dalam dengan rahmat kami, sehingga mereka ni orang-orang yang saleh. Wa Dzannun, dan kita juga Dzannun, iaitu Nabi Yunus AS. Kemudian Nabi Zakaria, wa Zakaria ibnada rabbahu rabbi la tazarni fardha wa anta khairul waridin, yang kau tinggalkan aku seorang diri, tak ada zuriat, dan kau lah sebaik-baik yang mewarisi. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah, kami berikan dia, kami betulkan, kita perbaiki isteri dan kami berikan dia Yahya. Kemudian Nabi Maryam, kemudian Maryam, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha wa nafakhna fiha min ruhina, kami tiupkan dalam baratnya daripada roh kami, jadi dapat anak. Wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin inna hadhihi ummat. Jadi lepas itu Allah SWT katakan, innahum kanu yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiyin. Mereka-mereka ni semua nabi-nabi ni, pemimpin umat-umat mereka, kanu yad'unana, berdoa kepada kami, beribadat kepada kami dalam keadaan Raghaban wa raghab. Raghaban maknanya mengharap, ya. Wa raghab maknanya takut dan takut. Jadi mengharap juga. Mengharap semua yang ada di sisi Allah SWT. Mengharap ada pada Allah SWT. Tuhan syurga. Dan dalam keadaan rahaban takut pada azab-azab Allah SWT. Dan juga takut kepada Tuhan azab-azab. Wa kanu lana khashin. Dan adalah mereka itu khusyuk terhadap kami. Innahum kanu yusari'una bil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka segera membuat kebaikan. Dan itulah doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min an-nar. Jadi kalau orang yang tidak mengharapkan syurga, agak-agak dia nak minta syurga lah. Agak-agak dia akan sebut Abang Nabi Nabi Dunia Hasanah Bapin Azrat dia takkan minta apa pun. Sebab dia tak ada harap syurga. Dan orang yang tak takut api neraka, dia akan minta tak perlindungan daripada api neraka. Dia takkan apa pun makin azab Allah. Dia tak boleh aman doa-doa tu semua. Tak ada faedah bagi. Nampak tak kesesatannya? Nampak mula-mula konon macam sampai ke makam yang tinggi, tapi rupanya akhirnya dia bawa kepada kesesatan. Ini memang ajaran sesat. Tidak syak lagi. Ini bukan ajaran pada pusat ini. Baik. Jadi perkara-perkara ini, walaupun dalam lafaz, tapi dia mengandungi kebatilan. Ini perkara yang menyalahi keimanan. Maka itu semua lebih-lebih lagi lah yang harus dilarang. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam balik pada hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah dimuliakan jirannya. Jadi dosa yang paling besar bagaimana dalam hadis ini engkau jadikan sekutu bagi Allah sedangkan dia telah menciptakan engkau. Maksudnya sekutu, kita syirikkan Allah SWT dalam ibadah kita. Yang lebih teruk lagi kalau kita syirikkan Allah SWT dalam rububiyah. Kita kata bahawa ada yang lebih ada juga selain daripada Allah SWT yang juga berkuasa, yang mentadbirkan alam ini. Yang mana kalau kita minta pada dia, dia boleh berikan apa permintaan kita, hajat dia. Kemudian ada kepercayaan bahawa di sana ada wali-wali yang tiap tarafnya hebat dengan nama yang mereka ada-ada. Berkononnya mereka itu pun mentadbirkan alam. Ada yang mentadbirkan dunia, turunkan hujan. Ada yang mentadbirkan apa? Langit lah. Itulah dan ini. Dan konon-konon kalau tak ada wali-wali ni habis binasa lah alam. Sampai macam itu sekali. Bukankah ini syirik? Ini lebih teruk daripada syirik orang-orang jahil. Orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy pun beriman bahawa Allah SWT sajalah yang menciptakan. Allah sajalah yang mentadbirkan. Allah saja yang beri rezeki, yang menghidupkan, mematikan. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard am man yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fa sayaquluna Allah fa qul afala tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, man yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang memberi kamu rezeki daripada langit dan bumi. Rezeki kita datang daripada mana? Langit dan bumi, bukan daripada bumi. Kalau tak ada keluar hujan daripada langit, tak ada tumbuhan daripada bumi. Siapa yang turunkan hujan kemudian menumbuhkan daripada bumi rezeki untuk kita, dan binatang-binatang makan daripada tanam-tanaman atas muka bumi? Apa jawapan mereka? Kat belakang dia semua akan kata fasaya furuna Allah. Dan siapa pula yang dikusam awal al-sar, yang memiliki pendengaran dan memiliki penglihatan? Allah Subhanahu wa taala. Dia dengar segala-galanya. Semua suara. Kita bila dalam solat, Kita baca Fatihah semuanya. Kalau orang yang baca Fatihah, semua baca at the same time. Betul tak? Dengan imam-imam mungkin. Imam dah biarlah baca Fatihah. Tapi imam tengah baca lain. Taklah ada 1,000 jemaah. Semua sedang baca. Allah tak, Allah dengar mana satu? Allah SWT dengar semuanya. Dan Allah jawab semuanya. Sebab setiap kali kita baca Fatihah, Allah SWT jawab itu. Allah bagikan Fatihah itu kepada 3 bahagian. Bahagian pertama adalah puji-pujian. Ini adalah untuk Allah SWT. Dan bahagian ketiga yang terakhir tu adalah untuk hamba. Apa juga permintaan hamba-hamba, Allah kabulkan. Dan yang tengah-tengah tu adalah antara Allah dan antara hamba. Yang ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Allah SWT mendengar semua suara tu. Walaupun pelan, walaupun dengan bahasa pun. Hatta binatang yang kita tak boleh dengar suara ni, Allah SWT boleh dengar suara ni. Baik. Sebab itu kita minta hanya kepada As-Sami'ah, yang maha mendengar. Sebab bila dia dah maha mendengar, dia akan mujib, dia akan menjawab. Sebab itu jangan kita minta, jangan kita seru nama selain daripada nama Allah SWT. Apalagi kita yang cekatkan dia boleh dengar apa kita, kita serukan. Baik. وَمَنْ يَبْلِكُ السَّمْعَ وَلَوْصَى. Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan juga penglihatan. Allah SWT melihat segala-galanya. Baik. Yang kita tak boleh lihat pun Allah SWT boleh. Kemudian وَمَنْ yukhrijul hayya minal mayyit, yang mengeluarkan kehidupan daripada kematian dan kematian daripada kehidupan. Hidup yang matikan Allah SWT. Wa man yudabbirul amr, dan siapa yang mentadbirkan segala-gala. Apa gerak jawapan orang Quraisy? Wahai Muhammad, fasa yaquluna Allahu. Semuanya akan mengatakan Allah. Allah yang buat ni. Jadi orang-orang musyrikin, mereka beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi zaman kita sekarang dia macam-macam akidah tu. Mereka yakin kepada benda-benda. Konon-konon ni tangkal ni ada bau, cincin ni ada bau, asap itu ada bau. Tulisan-tulisan ini, wafak-wafak ini boleh ada bau juga. Macam-macam benda. Benda ni ada berkatnya, benda tu ada itunya. Baik. Jadi dalam hal ini kita dapati bahawa beriman kepada Allah Subhanahu Wataala bukan hanya beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu Wataala. Kita kena mentauhidkan Allah Subhanahu Wataala dalam ibadat-ibadat. Kita puasa kerana Allah Subhanahu Wataala, buka kerana Allah, sahur kerana Allah Subhanahu Wataala. Nanti solat pun kerana Allah Subhanahu Wataala. Baca Quran kerana Allah Subhanahu Wataala. Tak pernah dalam hati kita dan kita ada niatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita doa, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, kemudian Nabi SAW ditanya lagi, lepas dosa itu apa dosa pula yang second besar? Kejawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaqtul waladaka makhafata an yat'amana. Engkau bunuh anak engkau kerana takut dia akan makan bersama. Nanti engkau tak cukup makan. Pasal itu bunuh anak sendiri. Ini tentulah dosa besar. Tapi ini pun kurang besar banding dengan dosa syirik. Ini tak kira dosa teruk betul. Lukik betul. Takut mati. Sampai anak sendiri pun dia bunuh. wala taqtulu auladakum khasyyata illa nahnu narzuquhum umma innakum. Dan sebelum itu dalam surah Al-An'am, wala taqtulu auladakum min illa nahnu narzuquhum wa iyyahum. Jangan kamu bunuh anak kamu disebabkan takut miskin. Kami yang beri rezeki pada mereka, atau yang dalam satu ayat lagi, kami beri rezeki pada kamu dan kepada mereka. Jangan takut, rezeki tanggung oleh Allah SWT. Tapi orang-orang jahiliah, dia bunuh anak dia. Kemudian dosa tu pula yang besar. Qala antuzani halilata jariha. Engkau berzina dengan isteri jiranmu. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Sebabnya apa? Sepatutnya jiran dengan jiran, dia memelihara akan apa? Akan hak jiran, ya. Dan antaranya adalah rasa tenang bila dia bersama dengan jiran. Yang orang yang patut paling dipercayai adalah jiran yang dekatnya, pintu depan pintu. Tetapi sebaliknya yang berlaku, harapkan pagar-pagar makan padi. Pagar tak makan padi lah. Tapi kalau ada pagar dan makan padi, ini betul ni tak boleh harap. Pagar tu patutnya elakkan binatang apa semuanya masuk, rusakkan padi. Ni pagar haram makan padi ni. Jiran berzina dengan isteri sendiri, habis. Sebab itu, ia termasuk dosa yang amat besar. Walaupun berzina dengan siapa-siapa pun dosa besar. Tapi kalau jiran sendiri, kerana apa? Kerana hak jiran itu amat amat besar. Kemudian Nabi SAW bersabda, sebelum itu terdapat pembahasan ulama tentang bagaimana memulihkan jiran. Maka terdapat sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada perintah kepada Abu Dzar, "Awsani khalili idza fadhahtu maratan fa'akthirhu ma'ahu thumma anzur ila ahli baiti jirani fa'asubuhu minha bima'ruf." Yaitu khalilku, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepadaku, apabila aku masak lauk kuah, maka hendaklah aku banyakkan air ni, ni lauk ni. Kemudian hendaklah aku lihat kepada ahli keluarga jiran-jiran, maka aku berikan kepadanya secara ma'ruf. Imam, hadis riwayat Muslim. Satu wasiat. Setiap kali, bukan sekali-kali. Asalnya kalau akan ikut hadis ini, bila masak lebihkan lauknya, kasih sikit lah kepada jiran. Baik, ini kalau jiran tahu. Kalau jiran tak tahu, tak apa. Jadi kalau dah dapat datang mau makan, nampak jiran, nampak ini nak kena kasih dia. Sebab tu terdapat sebuah hadis bahawa jangan kita sakiti jiran dengan bau masakan kita, dengan kita tidak memberikan sikit daripada masakan kita. Ni zaman dulu lah, tinggal ni dekat-dekat sama sekarang, tinggal ni jauh-jauh, dekat tadi jauh-jauh lah. Baik, tapi adakah wajib kita berikan hadiah ini kepada jiran secara mutlak? Mungkin di sini Imam Ahmad telah ditanya, bagaimana kalau seorang itu hartanya sedikit tapi jirannya banyak? Jiran bukan satu dua, banyak berpuluh. Takkan semua orang nak kasih sedangkan dia memerlukan harta tersebut? Maka kata Imam Ahmad, la yad'u ilaihi, jangan hadiahkan kepada jiran. Yabda'u bi nafsihi wa an man ya'un fa in fadla a'tal aqrab ilaihi. Hendaklah dia mulakan dengan dirinya sendiri dan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Bada binafsi wa biman yahu. Kalau ada lebih, barulah diberikan kepada jirannya. Tapi yang jiran yang dekat-dekat, Kira kalau ada banyak, mulakan yang dekat. Yang lain kalau tak dapat, tidak mampu mengapa dimaafkan. Dan Nabi SAW telah bersabda dalam hadis Ibn Abbas, laisal mu'minu allazi yashba' wa jaruhu ja'i'un. Bukanlah orang tu mukmin apabila dia kenyang sedangkan jirannya itu rasa lapar. Tapi kena tahulah bahawa jiran tu lapar. Jika ada tahu, hendaklah kita tak boleh kita pula kenyang dan kita tak berikan sedikit daripada makanan kita. Haram hukumnya. Kemudian Nabi SAW pula telah mengamalkan apa yang diperintahkan. Nabi SAW selalu bila dia masak dalam rumahnya, dia akan bertanya, hal ahdaitu minha li jirani aw li jarina al-yahudi, apakah kamu telah hadiahkan masakan kita, kambing kita ni kepada jiran kita Yahudi? Yahudi pun ada hak. Sebab tu hak jiran ni, kata ulama, jiran ni terbagi kepada tiga. Yang pertama, jiran yang mempunyai satu hak, iaitu jiran yang kafir, yang tak ada kaitan dengan kita. Dia ada hak apa dia? Hak jiran. Yang kedua adalah jiran yang Muslim. Dan orang ini ada dua hak atas itu. Pertama, hak jiran. Yang kedua, dia adalah Muslim. Dan jiran yang ketiga, ada tiga hak atas itu, iaitu jiran yang Muslim yang mempunyai kerabat dengan kita, saudara mara. Jadi kita tambah lagi satu hak, iaitu hak kaum kerabat. Dan dalam tiga-tiga jiran yang paling berhak, yang paling patut kita berikan kebaikan, yukrim, yang muliakan adalah ya, yang ada kaitan kerabat dengan kita. Lebih zaman dahulu kita tinggal dekat-dekat dengan apa? Dengan sanak saudara. Itu harus didahulukan berbanding dengan yang lain-lain. Walau bagaimanapun, terdapat kemudian pembahasan jiran itu yang mana satu, berapa banyak rumah itu dikirakan sebagai jiran. Maka sebenarnya tidak ada dalil yang sahih tentang hal ini. Walau bagaimanapun, terdapat pendapat ulama riwayat daripada Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Dia kata jiran kamu, dia tunjukkan 40 situ, 40 sana, 40 tengah lah, 40 kiri dan 40 belakang. Yang ini keliling kita, rumah-rumah di sekeliling kita 17 sampai 40 rumah. Lebih daripada itu 41 kira bukan jiran kita dan jiran orang lain. Sampai macam itu sekali. Tapi yang benarnya adalah jiran kita yang dianggap sebagai adat kebiasaan, sebagai jiran. Kadang-kadang dia jauh sikit pun masih boleh dianggap sebagai jiran. Yang pentinglah kita dahulukan jiran yang dekat-dekat dahulu. Kemudian yang terakhir, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetamunya. Tetamu di sini, ramai yang menyangka bahawa dia adalah tetamu biasa. Datang raya itu semua tetamu kan? Walaupun itu daripada sudut bahasa, betul tetamu. Tapi ini maksudkan dalam hadis ini, bila kita lihat daripada syarahnya dan riwayat-riwayatnya, tetamu yang dimaksudkan dalam hadis ini yang diperintahkan kita muliakan dia adalah tetamu yang khusus, iaitu tetamu musafir. Tetamu musafir. Kalau dia betul-betul beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dimuliakan tetamu. Sebab tetamu biasa tu senang nak muliakan. Itu kasih air jarang pun cukup. Dan kadang tak payah kasih apa, minum berbual-bual semua je. Tinggal rumah sebelah je. Kali datang tetamu juga. Cik senang pun tetamu. Takkan semua kita ajak makan. Baik, tetamu juga sekalilah musafir. Dan dalilnya adalah sabda Nabi SAW, hadis Abu Syuraih radhiyallahu anhu. Qala absarat aynaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'athu udhunaya hina yatakallamu bihi. Ya, kedua mata telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua telingaku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berkata-kata dengan seolah-olah dia betul-betul nampak sekarang ni. Ya, apalah sahabat Abu Syuraih. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim baybahu ja'izatahu." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya dengan jaizah. Jaizah maknanya yang boleh sampai kan. Jadi sahabat pun tanya, "Wa ma jaizatu?" Apa jaizahnya? Qala yaumun wa lailan. Satu hari, satu malam. Yang dimuliakan tamunya itu, jaizahnya adalah selama satu hari, satu malam. Dan Nabi SAW bersabda lepas itu, "Wa dhiyafatu thalathata ayyam." Dan memberikan hak tetamu itu selama tiga hari. "Wa ma kana ba'da dhalika fa huwa sadaqah." Adapun yang selepas tiga hari itu, maka dia adalah sadaqah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa makna ya? Sampai tiga hari. Tapi hari yang pertama, satu hari satu malam, dia jaizah. Maka kata ulama, hari pertama orang musafir datang ke tandang kat rumah kita, kita mesti berikan yang khusus untuk itu. Kita siapkan makan dia khusus untuk itu. Dan kalau boleh yang paling baik yang kita boleh kasih pada dia, yang kita mampu tadi. Satu hari sudah, satu malam pun sudah, kita kasih semua bagus. Selayan dia cukup-cukup. Hari kedua, kita berikan dia juga. Tetapi dah tak special lah macam hari pertama. Yang wajib kan hari pertama. Kemudian hari yang ketiga pun biasa juga. Hari keempat, kalau dia masih lagi tinggal kat situ, asalnya kita tak wajib nak layan dia lagi. Tak payah kasi dia makan pun tak. Tapi kalau kita nak beri, boleh tak? Sedekah. Jadi di dalam hadis lain, dalam riwayat lain, Nabi SAW telah bersabda, "Waja'izatuhu yaumun wa layla." Jaizahnya adalah satu hari satu malam. "Wa ma anfaqa 'alayhi ba'da dhalika fa huwa shadaqah." Dan apa yang dia infakkan untuk tetamu dia itu selepas 3 hari, maka ia adalah sedekah. "Wa la yahillu lahu an yakfi 'indahu hatta yu'tsimuhu." Dan tidak halal bagi tetamu yang datang itu untuk tinggal kat rumah orang itu sehingga dia membuatkan orang dia, tuan rumah itu, berdosa. Lepas 3 hari tak boleh tinggal kat rumah tuan rumah sehingga boleh buat tuan rumah berdosa. Jadi sama-sama tanya, "Qalu ya Rasulullah, kaifa yu'tsimu?" Bagaimana dia boleh buat tuan rumah dia berdosa? "Qala yuqimu 'indahu wa la shay'a lahu yaqrihi bihi." Dia tinggal kat rumah tuan rumah tu dah lebih dari 3 hari, sampai 4, 5, 6 duduk, sedangkan dah tak ada lagi benda nak berikan kepada tetamu. Jadi apa akan berlaku? Tuan rumah akan susah payah cari benda-benda, hinggakan mungkin anak dia tak makan, isteri dia kurang makan, sebab nak layankan tetamu tersebut, nak kasih makan pada tetamu. Itu yang buat dia dosa. Inilah tafsiran yang betul. Sebab ada tafsiran kedua, kononnya buat dia dosa adalah dia tidak berikan makanan selepas 3 hari. Jadi adakah wajib kita susah payah sampai kita berhutang nak mulakan tetamu? Kita kena beli ayam apa semua bagus-bagus, masak untuk catering apa semua untuk tetamu sampai 3 hari. Wajib ke tak wajib? Sehingga kan kita berhutang, memudaratkan kita. Maka di sini ada hadis Salman radhiyallahu anhu, Salman al-Farisi, "Anna Salman dakhala 'alayhi rajulun fada'a lahu bima kana 'indahu." Ada seorang lelaki datang masuk rumah dia, musafir, dan dia minta apa yang ada di sisi Salman. So, berikan makanan lah, apa semuanya layan. Faqal, maka berkata Salman radhiyallahu anhu, "Laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an yatakallafa ahaduna li sahibihi la takallafna lak." Kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami daripada kami susah payah menyusahkan kami diri kami sendiri untuk temannya, kita tamunya, maka tentu kami dah buat demikian. Hadis buatkan Imam Ahmad dan Al-Hakim, hadis yang sahih. Tak wajib sampai kita nak betul-betul bagi susah payah sangat. Tapi yang wajib adalah kita berikan yang terbaik yang kita mampu. Dan jaizah dan satu hari satu malam adalah sesuatu yang kita berikan kalau musafir tu nak balik. Perjalanannya satu hari satu malam. Itu menunjukkan bahawa hadis ini daifahu, hendaklah dimuliakan tetamunya, bukan sebarangan tetamu, iaitu tetamu musafir. Kemudian kalau tetamu itu dah duduk 3 hari, kalau dia dapati bahawa tuan rumahnya akan rasa sempit, rasa susah dengan kehadirannya kat rumah, tidur lagi kat situ, duduk lagi kat situ, maka haram untuknya tinggal kat situ. Dia kena pindah dekat dekat rumah lain. Jadi ini Islam. Dan kalau zaman kita mungkin kurang lah perkara ni. Orang semua duduk kat hotel. Dan kita tengah cerita kat zaman zaman Nabi SAW, zaman dulu padang pasir, orang kalau datang sampai dekat satu tempat, kalau musafir, dia kena duduk kat situ. Dan mana nak cari makan, nak memburu, nak apa semua, nak cari kambing, nak apa semua. Nah, di situlah orang-orang marah, dia akan muliakan tetamu dia macam ni. Hari pertama, malam pertama dia kasih yang special. Hari kedua, kasih juga, tapi dah biasa. Biasanya satu hari tu malam, kita dah layan tu, dia dah cukup lah, bekal dia dah boleh, dia dah boleh pergi tempat lain. Kalau dia duduk juga 2-3 hari, dan lepas itu sunat. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dia pernah suruh orang yang datang tetamu pergi rumah lain dia. Sebab dia tak wajib bagi kita ni, kita berikan kepada tetamu, kita tak perlu nak rumah tetamu, bayang tamu sampai lebih-lebih. Sudah habis kita yang susah. Jadi faham sekarang masuk mulia dan tahu. Tapi apakah hukum tetamu yang biasa-biasa, hari raya, saudara mara datang sekali-sekali, bukan musafir? Tak perlu layan, kacang pun tak kasi, air baik pun, air dah boleh minum pun tak kasi. Tidak juga. Kita ada kurang-kurangnya apa ni, adab makarimul akhlak, kemuliaan akhlak. Untuk kebiasaan kita adalah kita muliakan tetamu kita, tapi mengikut kadarnya lah. Salesman pun pernah ada orang yang ambil bil kita atau sebagainya, so, kasih air pun jadi. Orang yang betulkan wire ke apa, kita kasih. Sebab kita mesti kita beriman. Kita beriman pada Allah dan hari akhirat. Allah akan balas. Tapi kalau dah masuk waktu makan, kita rasa-rasa kita nak berikan dia makan, alhamdulillah, bagus tak ada masalah. Jangan sampai ajak dia tidur semua kat dalam rumah apa semua, tak ada, tak ada sama macam tu. Sebab dia ketinggal kat dalam negeri, apa nak tidur sampai 1 malam, sampai 2 malam, sampai 3 malam. Jadi apa kesimpulan hadis ini? Hadis ini menerangkan tentang sifat akhlak orang-orang yang beriman. Itu dia bukan hanya beriman pada Allah SWT dengan hatinya, bukannya beriman dengan akhirat dengan hatinya, pandai doa minta tu minta ni, tapi dia tidak mengamalkan perkara-perkara yang membuktikan keimanannya. Dan ibadat ni banyak, bukan hanya yang solatnya, yang puasanya, yang zakatnya, zikir. Tapi di sana ada ibadat-ibadat antara manusia dengan manusia, kalau kita buat kerana Allah SWT. Dan yang semula-mulanya adalah 3 perkara yang disebutkan di dalam hadis ini. Dan semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk beramal dengan ilmu yang benar, dan untuk ketinggalan perkara yang berkata oleh Allah SWT, semoga kita mendapat penyertaan Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.